Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita selesaikan bab seputar Ghazwatul Taif, pertempuran Taif, yang mana pertempuran ini kelanjutan dari pertempuran melawan orang-orang Hawazin pada peristiwa Hunain sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah, faslun. Qala Ibnu Ishaq, pasal. Berkata Ibnu Ishaq, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah min Tabuk fi Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dari Tabuk pada bulan Ramadhan. وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. Pada bulan tersebut datang utusan Thaqif menemui beliau. وكان من حديثهم, disebutkan kelengkapan dari kisah kedatangan mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamman sarafa anhum ittaba'a atharahu Urwah ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertolak dari tempat Bani Thaqif, Urwah bin Mas'ud mengikuti beliau. Hatta adrakahu qabla an yadkhula al-Madinah. Urwah berhasil menyusul Nabi sebelum beliau masuk ke kota Madinah. Fa aslam, Urwah pun masuk Islam. Wa sa'alahu ayarji'a ila qaumihi bil Islam. Dan Urwah meminta Rasul agar mau kembali menemui Bani Thaqif, mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna fihim nakhwatal imtina', pada orang-orang Taif itu terdapat aura penentangan. Nah, ini kayaknya mereka enggak bakal nerima saya. Faqala ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim. وَكَانَ فِيهِمْ كَذَلِكْ مُحَبَّبًا مُطَاعًا. Urwah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu, utus saya sebagai utusanmu, karena aku adalah orang yang mereka cintai, melebihi anak-anak perempuan mereka. Dan memang secara kenyataan, Urwah bin Mas'ud adalah orang yang dicintai dan ditaati di kalangan Bani Thaqif. فَخَرَجَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ رَجَاءَ أَلَّا يُخَالِفُوهُ لِمَنْزِلَتِهِ فِيهِمْ. Urwah pun kembali menemui kaumnya membawa Islam, berharap kaumnya tidak menentangnya, karena pada hakikatnya mereka sangat menghormati Urwah bin Mas'ud. فَلَمَّا أَشْرَفَ لَهُمْ عَلَىٰ عِلِّيَّةٍ وَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. Ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Ketika beliau datang membawa Islam, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, ketika itu beliau berada di atas tempat yang lebih tinggi, ternyata respon dari kaumnya menentang. Bahkan lebih daripada itu, mereka menghujani Urwah dengan panah. Fa'asabahu sahmun faqatalah. Ada satu anak panah yang mengenai beliau dan beliau pun mati saat itu. Ya, ini enggak sesuai. Kekhawatiran Rasul ternyata benar. Ketika Rasul diminta untuk kembali mendakwahi kaumnya dengan Islam, Rasul menolak. Untuk saat ini jangan. Karena melihat orang-orang Taif ini atas-atas orang ini, ya. Keras kepala mereka. Auranya mereka ini aura negatif. Saya bakal ditolak sama mereka. Untuk sementara jangan dulu. Urwah saking semangatnya, pengen kaumnya juga mengenal Islam, akhirnya minta izin Rasul, menjadikan beliau sebagai perwakilan dan utusan beliau, diutus sama beliau. Berangkat pulang, ngajak kaumnya untuk beriman. Ternyata mereka marah besar, merasa dikhianati oleh tokohnya sendiri. Akhirnya mereka pun membunuh Urwah. Dihujani panah, akhirnya beliau pun meninggal. Faqila lahu, ketika itu Urwah posisinya masih hidup, tapi sudah sekarat. Diajak ngobrol. Ma tara fi damik, bagaimana pendapatmu tentang kematianmu saat ini? Nah, ini kamu ini sudah sekarat, terlagi mati. Gimana pendapatmu? Faqala, Urwah mengatakan, karamatan akramani Allahu biha. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah angkat aku dengannya. Wasyahadatan saqahallahu ilayya, dan ini adalah anugerah mati syahid yang Allah berikan kepadaku. Falaysa fiyya illa ma fi syuhada alladziina qutilu fi sabilillah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ayartahila ankum. Dan kedudukanku tidak jauh berbeda dengan para sahabat yang telah gugur, terbunuh di jalan Allah bersama dengan Rasul SAW sebelum beliau meninggalkan kalian. Dan ini pada pertempuran Taif sebelumnya. Fadfinuni ma'ahum. Aku minta untuk dimakamkan bersama dengan para syuhada. Jadi ternyata Urwah tidak menyesal dengan tindakannya. Dikiranya nyesel. Karena awalnya itu harapannya kaumnya mau nerima Islam. Karena beliau juga sudah beriman. Beliau orangnya ditaati, dihormati oleh kaumnya. Siapa tahu bisa membawa Islam dengan mudah untuk mereka. Namun ternyata tidak. Justru mereka menentang, melawan, bahkan sampai membunuh beliau. Ketika beliau proses sakarat, ditanya, ya apa keadaanmu sekarang? Menyesal enggak dengan tindakanmu ini? Beliau mengatakan, ini kemuliaan ini. Ini kemuliaan, ini anugerah saya dapat rezeki mati syahid. Saya keadaannya sama kayak para sahabat yang gugur pada perang Taif saat itu. Saya minta dimakamkan dengan mereka. Akhirnya, fadafanuhu ma'ahum. Beliau meninggal dan dimakamkan bersama dengan para syuhada yang lain. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mathalahu fi qaumihi kamathali sahibi yasin fi qaumihi. Maka mereka menyebutkan ketika Urwah bin Mas'ud meninggal sampai beritanya kepada Rasul, Rasul berkomentar, permisalan Urwah di hadapan kaumnya seperti permisalan seseorang yang disebutkan dalam surat Yasin di hadapan kaumnya. Di surat Yasin itu kan disebutkan ada dua orang kalau tidak salah yang dia itu berdakwah yang kemudian mendapatkan penentangan dari kaumnya. Seperti itu kondisi Urwah. Tsumma aqama tsaqifun ba'da qatl Urwah syahran. Setelah Urwah terbunuh, orang-orang Tsaqif mulai berpikir. Mereka sebulan penuh tidak berani keluar. Tsumma tamaru bainahum. Mereka pun mengadakan rapat. Wara'au annahum la taqata lahum biharbi man haulahum minal Arab. Kesimpulannya, mereka sadar. Mereka tidak akan mampu untuk memerangi bangsa Arab yang lain. Waqad aslamu wa bayau. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam dan siap membaiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, keinginannya Urwah baru terwujud setelah beliau menjadi korbannya. Jadi akhirnya kaumnya mulai mikir, ini tokoh kita ini kita bunuh sendiri loh. dia datang bawa Islam, kita nolak, kita hujani dia dengan panah, ini malah kena mati. Kita ini kalau tetap maju, bangkang, ya kalah juga. Kemarin peristiwa Taif sudah kalah, ini kalau kita nyusun pertempuran lagi, nyerang lagi, ya bakal kalah lagi. Terus gini aja, kita nyerah saja, kita pasrah, kita masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Fajma'u ayursilu ila Rasulillah SAW rajulan kama arsalu Urwah. Akhirnya mereka sepakat mengirim seseorang untuk menemui Rasul SAW sebagaimana mereka mengirim Urwah sebelumnya. Fakallamu 'Abda Yalil ibn Amrin wa 'aradu 'alaihi dhalik fa'aba. Mereka pun melobi 'Abdu Yalil bin Amr. Mereka menawarkan tapi dia menolak. Wa khasyya ayusna'a bihi kama suni'a bi Urwah. Dia takut ya dikhianati sebagaimana Urwah bin Mas'ud dikhianati. Takutnya nanti malah dibunuh ya. Fa qala lastu fa'ilan hatta tursilu ma'iya rijalan. Katanya Abdu Yalil, saya tidak akan menuruti permintaan kalian sampai kalian mengutus beberapa orang untuk menemani saya. Saya jangan sendirian. Kalau saya sendirian, saya khawatir nanti nasib saya kayak Urwah nanti, dikhianati saya. Tidak. Saya minta ada beberapa orang dari kalian menemani saya. Fa'ajma'u ayursilu ma'ahu rajulaini minal ahlaf wa thalathatan min bani Malik. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mengutus dua orang lagi menemani Abdu Yalil dari sekutu mereka. Dan ada tiga orang dari Bani Malik. Wa minhum Uthman ibn Abil As. Di antara orang-orang yang diutus adalah Uthman bin Abil As. Falamma danau minal Madinah wa nazalu qanat alfau bihal Mughirah ibn Syu'bah. Ketika rombongan ini mendekati kota Madinah dan mereka singgah di sebuah tempat bernama Qanat, mereka berjumpa dengan Mughirah bin Syu'bah. Fashtadda liyubashshira Rasulullah SAW biqudumihim. Mughirah bin Syu'bah sangat gembira dengan kedatangan mereka karena memang mereka datang kondisinya mereka masuk Islam, siap untuk menerima Rasul. Mughirah bin Syu'bah sangat senang sekali. Pengin untuk segera menyampaikan berita itu kepada Rasul. Falaqiyahu Abu Bakrin. Ternyata Abu Bakar ketemu sama Mughirah di jalan. Faqala, Mughirah mengatakan, aqsamtu alaika billah la tasbiqni ila Rasulillah SAW hatta akuna ana uhadithuh. Wahai Abu Bakar, aku bersumpah atas nama Allah untuk dirimu. Jangan mendahului saya untuk bertemu dengan Rasul sampai aku sendiri yang menyampaikan berita gembira ini kepada beliau. Fafa'al. Abu Bakar pun menuruti permintaan Mughirah. Tidak masalah. Monggo. Kalau kamu ingin menyampaikan sendiri kepada Rasul, silahkan. Thumma kharajal Mughirah ila ashabih. Mughirah bin Syu'bah pun keluar menemui teman-temannya. Farawahad dhahra ma'ahum. Beliau pun istirahat sejenak dengan mereka. Wa'allamahum kaifa yuhayyuna Rasulullah SAW. Dan Mughirah mengajari mereka gimana caranya untuk unggah-ungguh. Bahasa Jawa ini unggah-ungguh. Bahasa formalnya memberikan tahiyat. Yakni ucapan salam yang benar kepada Nabi SAW. Diajari, kamu mau ketemu Nabi. Nabi ini kepala negara sekaligus ini pimpinan kita ini ya. Nanti kalau ketemu beliau, etikanya seperti ini, diajari sama Mughirah. Falam yafa'alu illa bitahiyyatil jahiliyah. Mereka tidak mau atau agak bingung, canggung. Waduh, sih belum biasa. Akhirnya mereka menggunakan salam penghormatan ala jahiliyah. Fadaraba 'alaihim qubbatan fi nahiyatil masjid. Di situ Imam Mughirah, Imam Rasul, beliau membuatkan satu tenda untuk mereka di sisi masjid. Jadi mereka datang sebagai tamu, dibuatkan tenda sebagai tempat istirahatnya. Wa kana fi mas'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rombongan ini meminta sebuah permintaan dari Rasul. Ayyada 'alahumul lad la yahdimaha thalatha sanawat. Mereka minta kepada Rasul untuk membiarkan berhala lata. Jangan dihancurkan dulu. Kasih waktu 3 tahun. Fa'aba sallallahu. Rasul enggak mau, enggak bisa. Fama barihu yas'aluna sanatan fayaba hatta sa'aluhu syahran wahidan fa'aba alaihim ayad'aha syai'an musamma. Mereka terus melobi Rasul. Awalnya 3 tahun diturunkan jadi 1 tahun, tetap Rasul menolak. Diturunkan jadi sebulan, tetap Rasul menolak. Bahkan Rasul menegaskan enggak, meskipun sehari saja enggak bisa. Ya. Jadi mereka itu pengin biar enggak kaget nanti kaumnya. Kaumnya ini kan pengagum berhala lata. Biar enggak kaget, kita dakwahnya pelan-pelan, berhala mereka jangan dihancurkan dulu, ya. Kita pelan-pelan kasih mereka kesempatan dulu. Ya wis, kamu ibadah dengan berhalamu ya monggo, ya. Kasih waktu 3 tahun untuk merubah mereka pelan-pelan, nanti kalau mereka sudah paham baru dihancurkan. Rasul enggak mau, enggak iso. Oh, bisa dibiarkan. Setahun aja Rasul, enggak bisa. Sebulan enggak bisa. Hatta yaumun wahid enggak bisa. Hatta sehari enggak bisa. Saya enggak ngizinkan. Hancurkan, hancurkan sudah. Kalau memang masuk Islam, tinggalkan kesyirikan. Enggak ada ceritanya nanti dulu ya. Apa namanya? Pelan-pelan keluarnya enggak bisa, ya. Kalau sudah masuk Islam, Islam, ya terima-terima. Enggak ya sudah, ya. Harus kafatan, enggak boleh separuh-separuh, ya. Innama yuriduna bidzalik fi ma yudhirun ayyaslamu bitarkiha min syufahaihim wa nisaihim. Yang mereka inginkan, yakni orang-orang faqih ini, minta berhalanya dibiarkan dulu, ya. Yang mereka tampakkan. Mereka ingin kalau ditinggalkan dulu, berhalanya tidak dihancurkan, itu kita bisa melunakkan hati wanita-wanita mereka dan orang-orang arogan di kalangan mereka. Ini kita ono preman kira, iki preman-preman tenteng pasar iki ya harus kita taklukkan juga. Mereka juga punya pengaruh, ya. Wa yakrahu ayurawwi'uhum bihatmiha. Mereka kurang pas kalau seandainya langsung menghancurkan Lata karena akan mengagetkan mereka. Hatta yadkhulahum al-Islam, hingga mereka masuk Islam terlebih dahulu. Fa ba illa yab'atha Abu Sufyan ibn Harb wal Mughirah ibn Syu'bah yahdimaniha. Rasul tidak menerima permintaan itu, bahkan Rasul menunjuk 2 orang untuk menghancurkan Lata saat itu juga, ya. Enggak bisa. Islam Islam sudah. Mereka mau nerima, nerima. Enggak mau masuk ya sudah, ya. La ikraha fiddin. Yang penting kalau mereka mau masuk ke dalam Islam, hancurkan berhala itu, ya. Tayyib. Falamma aslamu amara alaihim Utsman ibn Abil 'Ash wa kana min ahdathihim sinnan. Ketika rombongan itu sudah menyatakan keislamannya, siap membaiat Rasul, Rasul menunjuk Utsman bin Abil 'Ash sebagai amir mereka. Dan Utsman bin Abil 'Ash ini yang paling muda. Wa dzalika annahu kana min ahrasihim 'ala at-tafaqquh fid din wa ta'allum al-Qur'an. Utsman ditunjuk meskipun dia yang paling muda, karena dia yang paling menampakkan semangat untuk belajar dan mengkaji Al-Qur'an. Jadi ilmunya itu yang dijadikan patokan nilaiak jadi pemimpin. Falamma tawajjahu raji'in ba'atha ma'ahum Aba Sufyan wal Mughirah ibn Syu'bah. Ketika mereka bersiap untuk pulang, Rasul menunjuk Abu Sufyan dan Mughirah ibn Syu'bah berangkat bersama dengan mereka untuk menghancurkan Lata. Hatta idza qadima Thaif arada al-Mughirah ay yuqaddima Aba Sufyan fa aba. Hingga ketika mereka sampai di kota Thaif, Mughirah bin Syu'bah pengin untuk mendahulukan Abu Sufyan. Abu Sufyan monggo, kamu yang masuk dulu saja, ya. Abu Sufyannya enggak mau. Oh, jangan saya. Wa qala udkhul anta ala qaumik. Jangan saya, kamu saja. Itu kan termasuk dari kabilahmu juga. Kamu saja yang masuk. Wa qama Abu Sufyan bi Malik bi Dhil Harm. Beliau pun akhirnya menunggu, enggak masuk ke Thaif, hanya Mughirah yang masuk. Abu Sufyan nunggu di sebuah tempat namanya Dhil Harm. Beliau singgah di sana pakai biaya pribadi, ya. Cari penginapan yo pakai uang sendiri, makan yo pakai uang sendiri, ya. Falamma dakhala al-Mughirah 'alaiha yadribuha bil mi'wal. Ketika Mughirah masuk ke Thaif, kemudian masuk ke tempatnya Lata, beliau naik ke atas kemudian dipukul pakai cangkul, ya. Wa qama dunahu banu Mu'attib khasyatan ayyuhuma kama fu'ila bi Urwah. Bani Mu'attib mereka semuanya siaga bikin benteng ya pagar untuk melindungi Mughirah bin Syu'bah karena khawatir ada serangan mendadak. Jadi Mughirahnya masuk naik ke atas, wapanya kan gawedi di atas, pukul pakai cangkul, yang lainnya bikin pagar ya jagain sambil siaga jangan sampai ada serangan mendadak, khawatir peristiwanya Urwah terjadi lagi. Wa kharaja nisa'u Thaqif husran yabkina 'alaiha. Wanita-wanita Thaqif melihat Lata dihancurkan, mereka keluar sambil menangis ya. Ini yang dikhawatirkan sama Bani Thaqif. Bagaimana mau nunggu kayak gimana? Islam sudah berhala, hancurkan sudah ya. Falamma hadamaha akhadha malaha wa huliyaha. Ketika Lata sudah diratakan, Mughirah bin Syu'bah mengambil semua perbendaharaan dan harta benda yang ada di situ. Ya, persembahan-persembahan kan di situ dibikinkan rumah, ada perbendaharaannya, ada sesajen-sesajennya, kemudian ada emas, perak, ilakhirihi, diambil semua sama Mughirah. Wa arsala bihi ila Abi Sufyan, dikirim kepada Abu Sufyan untuk dibawa menghadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, selesai. Dan tindakan beliau ya ikhwah, ya tentunya jangan disalah artikan atau jangan sampai kita salah konsep. Ya. Saat itu memang Islam itu betul-betul apa? Jaya. Memang betul-betul apa namanya kuat. Dengan kepemimpinan yang langsung dipegang oleh Rasulullah SAW sebagai nabi dan kepala negara saat itu. Dan memang kaum muslimin mereka sedang mencapai puncak kekuatan mereka. Jadi dakwah dengan semacam ini tidak masalah. Termasuk tahapan dakwah saat itu. Ya, kan awalnya di Mekah itu diam-diam 3 tahun. Habis itu terang-terangan. Habis itu selama di Mekah, dakwah ke sana kemari ngajak orang untuk masuk Islam, tapi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Begitu pindah ke Madinah, orang Ansar dari Aus dan Khazraj mereka mau bantu Rasul, semakin kuat Rasul. Dari situ akhirnya ada jihad, ya, beberapa pertempuran pun terjadi, wa ila akhirnya. Nah, yang seperti ini karena memang saat itu kuat, ya, dan maslahatnya jauh lebih besar. Karena terbukti ketika Latanya dihancurkan bermaslahat. Ya, mereka tetap memegang Islam. Mereka mau untuk memeluk Islam. Barakallahu fiik. Jadi konsepnya perlu disesuaikan dengan maslahat dan mafsadah saat ini. Jangan sampai kemudian dohiri, ya jumud, tekstual begitu. Antum disuruh ngisi taklim ya, di sebuah tempat. Yang mana notabene-nya ini kuburiyun tempatnya ini. Banyak orang suka ngalap barokah ke kuburan. Ya, ya jangan kemudian langsung ya memanas-manasi madu'u. Memprovokasi mereka. Ayo ya bongkar kuburannya. Wah khalas antum yang jadi jenazah berikutnya nanti ya repot ya. Jangan lihat maslahat dan mafsadahnya. Barakallahu fiik. Sebagaimana Rasul ketika di Mekah, beliau tidak menghancurkan berhalanya dulu. Sah. Beliau menghancurkan berhalanya itu kapan? Fathu Mekah. Fathu Mekah itu wakhir. Ya. Baru beliau apa? Menghancurkan berhala yang ada di kota Mekah. Kenapa? Ketika sudah kuat. Ketika beliau di Mekah, beliau tidak menghancurkan berhala. Tapi tidak kemudian meridhoi tindakan mereka. Ya. Tapi yang beliau inginkan adalah taksis dulu. Mereka dikenalkan dulu tauhid itu kayak gimana. Dikenalkan di taksis. Ketika itu sudah terbangun di hati mereka, otomatis mereka akan tahu. Oh ternyata ini salah. Ini enggak benar. Dan dengan sukarela mereka akan menghancurkan berhala itu sendiri. Sama. Kita taksis dulu kepada umat. Kita berikan kepada mereka pendalaman atau pemahaman tentang tauhid, akidah yang sahihah dengan bahasa yang mudah, bahasa yang hikmah, ya kita berikan kepada mereka dalil-dalil umum yang tidak menyebutkan person manapun agar mereka faham dulu kebenaran itu seperti apa, ya nanti lambat laun mereka akan menimbang, lambat laun mereka akan mulai bisa membaca, lambat laun mereka akan bisa melihat dan menilai. Oh berarti yang saya lakukan ini salah berarti ya. Pokoknya kita tanamkan dulu kebenaran. Ya. Kalau kita langsung hujat mereka dari kesesatan mereka, langsung kita bantai, ini kamu ini sesat, kamu ini menyimpang, demikian demikian, ya bubarkan itu, tinggalkan ini, robohkan itu, ila akhirihi, ya bubar akhirnya. Ya, akhirnya dakwanya kesampaian, pertemuannya cuma sekali dan itu yang terakhir, ya. Bahkan mungkin kita tidak bisa pulang dengan selamat, ya, bahaya banget, ya, malah nggak bisa menyebarkan yang baik. Tapi kita ajarkan mereka kebaikan, ya, kita ajarkan mereka kebaikan. Ketika mereka sudah paham kebaikan tadi, mereka akan melihat diri mereka sendiri, kok nggak seperti yang kita lakukan, ya. Nah, itu mereka sudah mulai muncul pertanyaan. Ketika muncul pertanyaan, itu sudah mulai membuka pikiran mereka, membuka mata hati mereka. Oh, kok beda ya? Itu kayaknya bagus itu. Karena kebenaran itu diterima oleh fitrah. Yang kita lakukan kayaknya kok bertentangan ya. Mulai. Ketika mereka memberikan pertanyaan, hati-hati juga. Pertanyaan ini kadang juga menjebak. Kadang juga untuk ngetes silahkirihnya atau harus cerdas dalam melihat dan menerima pertanyaan dari mereka. Jawab dengan jawaban yang paling hikmah. Apalagi kalau jawab apa pertanyaannya nggak pakai warokoh gini. Tapi langsung. Ya. Saat. Saya mau tanya, waiku, ya, antum harus betul-betul siap melihat kondisi sekitar, ilahi lihat backgroundnya si penanya, kemudian lihat baik-baik pertanyaannya. Kalau memang butuh untuk dijawab saat itu juga, jawab dengan jawaban yang paling hikmah. Itu butuh hibroh, ya, butuh pengalaman yang matang, nggak semata-mata teori belajar, tapi butuh pengalaman yang banyak, gimana menghadapi situasi semacam itu. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah ma fi ghazwati Thaif min al-fiqh, beberapa pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Thaif. Fiha min al-fiqhi jawazul qital fil ashhuril hurum wa nashu tahrimi dhalik, di antara faedah fikihnya boleh melakukan pertempuran pada bulan-bulan haram dan larangannya telah dihapus. Ya, dengan peristiwa Taif ini menunjukkan larangan berperang di bulan haram itu telah dihapus. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama ada yang merinci. Dilihat kalau perangnya itu untuk melawan, ya. Ya, ini ada serangan dari musuh yang serangan ini di bulan-bulan haram. Kemudian kaum muslimin melawan balik serangan itu, maka ini bil ittifaq, semua ulama sepakat boleh, ya. Adapun kalau serangannya itu memulai ingin untuk melebarkan dakwah melalui thariqah jihad fi sabilillah, ya. Kalau memulai ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang tidak membolehkan karena melihat kehormatan bulan haram. Jumhur mengatakan boleh, enggak masalah dengan dalil peristiwa perang Taif. Karena perang Taif itu terjadinya di bulan Syawal, tapi lanjut sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu sudah masuk bulan haram. Dan Rasul tetap melanjutkan, ya, menunjukkan tidak masalah. Taib. Wa fiha annahu la yajuzu ibqa'u mawati'at tawaghit wasyirk ba'da al-qudra 'alayha yawman wahidan. Tidak diperkenankan untuk membiarkan tempat-tempat tauhid dan kesyirikan setelah kita mampu untuk mengatasinya meskipun sehari. Jadi jangan dibiarkan meskipun sesaat. Kalau sudah mampu. Syuf belum mengatakan ba'dal qudrah 'alaiha. Setelah kamu siap. Fa'innaha sya'irul kufr. Karena itu semua adalah syiar-syiar kekufuran. Wahia adamul munkarat. Dan itu merupakan kemungkaran yang paling besar. Wahakadha hukmul masyahid allati buniyat alal kubur. Allati tukhidat awthana tu'badu min dunillah. Dan ini juga berlaku pada masyahid. Masyahid itu kayak prasasti, monumen, tugu, ya, yang dibangun di atas kuburan yang memang dijadikan tempat sesembahan yang disembah selain Allah. Wa kadzalikal ahjaru wal asyar allati tuksadu lit'azim wat tabarruk wan nadri laha. Demikian pula hukum yang sama berlaku pada batu, pohon yang diagungkan dan yang diambil berkahnya dan yang dijadikan tempat untuk bernazar padanya. Wa katsirun minha bi manzilati Lati wal Uzza au a'dama syirkan 'indaha wa biha, dan kebanyakan berhala saat ini itu kedudukannya sama seperti Lata dan Uzza di masa yang lalu, bahkan mungkin ada yang jauh lebih parah kesyirikannya daripada Lata dan Uzza. Kalau melihat pertimbangan, ya syiriknya orang sekarang jauh lebih parah daripada orang terdahulu. Orang terdahulu itu syiriknya itu pada benda-benda atau objek-objek yang memang minimalnya tidak mukallaf, maksimalnya memang betul-betul soleh, ya. Memang yang disembah ini memang betul-betul orang soleh. Semasa hidupnya dia orang soleh. Atau benda-benda yang tidak memiliki taklif. Kayak batu, pohon. Ya. Itu kan dia bukan mukallaf. Sesuatu yang tidak terkena beban syariat. Itu objek kesyirikan mereka. Ada pun zaman sekarang. Kabeh disembah. Google disembah. Wane-ane pokoknya zaman sekarang. Ya. Orang yang gak jelas agamanya, yang gak jelas prinsipnya, yang gak jelas kesolehannya, disembah. Bahkan kuburan keledai dianggap kuburan wali, kemudian disembah. Terjadi. Jadi ada seorang musafir, safar dia bawa keledainya. Di tengah perjalanan mati keledainya. Gak kuat, teler, mati. Nah, sudah. Dikubur sama yang punya. Kenapa? Biar enggak bau bangkainya. Kubur sama dia tinggal. Sama dia dikasih lilin. Ya, sama dia dikasih lilin. Biar tahu, ini kuburan ini, ya. Bukan tanah keramat, tinggal sama dia. Selang beberapa tahun, dia melakukan perjalanan melewati rute yang dulu dia lewati bersama dengan keledainya. Iseng-iseng lewat. Wah, kuburan keledaiku ini piye yo. Si utuh apa piye? Ketika ke situ kaget, ya, ternyata diganti dengan bangunan megah, ya, bangunan gede, ada kijingnya, ada waila akhirihi, disembah, dianggap wali. Yo kaget tuh wong iki, heh, keledaiku kok naik pangkat ini, rek, ya, kok malah disembah iki keledai saya ini, gimana ini, ya? Akhirnya dia masuk ke tempat itu. Yang lagi orang pada nangis, gulung kuming, ya, ngusap-ngusap kuburan keledainya dikira orang soleh. Ya. Dia pun teriak di tengah-tengah tempat itu. Wey, kalian semua, ente tahu gak ini kuburan siapa? Ini kuburan wali fulan. Wali fulan gundulmu. Ini bukan wali fulan. Ini keledai saya. Ini keledai saya lewat beberapa tahun yang silam. Bawa keledai saya, mati keledai saya. Tak kubur di sini. Lah kok disembah? Kamplengi ya, ikhwah. Weh, ini kurang ajar ya sama wali. Ya, kualat tadi. Wah, kamplengi. Pukul. Waduh, kolas ya. Dipukul sama orang-orang yang ada di situ. Weh, kayak ngomong waliku keledai. Wah, ngawur ini. Ya, wah, langsung diantem ya. Wah, repot ya. Orang zaman sekarang ya. Yang kayak gitu, dijadikan apa? Sesembahan. Bahkan ya, ikhwah. Bahkan, syuf. Ini langsung pengakuan dari orang pribuminya ini ya. Saya nggak nyebutkan tempat ya. Waktu saya ngisi di sebuah tempat, ya. Waktu itu, saat itu ada haul. Haul besar, salah satu wali besar ya Nusantara saat itu, yang dianggap haul, sedang ulang tahun. Masya Allah, jalannya ramai banget. Ya, wah. Sampai saat itu, saya sempat ketemu sama wakil presiden kita. Ya. Ketemu saya. Ya, ketemu cuma lah, ya, tengok tok, ya. Ya, enggak salaman. Tengok, Pak Fulan. Ya. Itu lagi rame-ramenya. Wah itu ikhwan-ikhwan yang ada di sana cerita, Ustaz. Di sini itu punya fenomena yang sangat anu, Ustaz. Apa mengerikan banget, Ustaz. Gimana maksudnya? Itu kuburan yang dipakai, Ustaz. Belum tentu ada mayatnya, Ustaz. Loh, maksudnya? Jadi orang-orang oknum-oknum mereka itu yang memang tendensinya itu fulus, mereka cari tempat lokasi yang tidak pernah dijamah orang. Nyari dulu. Ini dapat lokasinya. Ya. Angker, mistis, ya, masuk situ, bulu kuduk berdiri, ya, bulu ketiak pun ikut berdiri, ya, jadi pokoknya ini bulu, apa namanya, bulu, ini tempat ini mistis banget, cocok dipakai untuk hal-hal semacam itu. Akhirnya mereka bikin apa ya, kwa? Bikin nisan, namanya, di tempat-tempat sendiri namanya, kemudian mereka bikin bangunan, ya, kemudian dibangun di situ. Dibilang itu kuburan. Kemudian tempatnya dibersihkan, dikasih jalan, dikasih akses, ya, minta nyodorkan proposal ke pemerintah, di ACC, langsung dibikin akses, langsung dibuka tiket wisata religi ke wali fulan. Duit tok, ya, Ya mereka nyari fulus, langsung orang datang, kalau kamu pengen kaya, minum air ini, air aqua, ya. Ini air wali gini, sudah digini-gini, sudah dikeramati, didoai, diijazai, lagi. Kamu minum ini, sekali tegukan, boleh sudih kue. Ya. Kamu berangkat pakai roda 3, pula pakai roda 8. Ya. Langsung ya aqua, mau diminum, berarti berapa? 5 juta. Ah, banyu ini sak gelas enggak sampai 5 juta. Banyu apa? Jam-jamnya enggak sampai segitu. Ya, dah, diminum sama dia. Oh, kamu punya penyakit apa? Oh, saya punya penyakit dalam bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh ke spesies ini lagi. Oh, dia adalah di badan saya. Udah operasi-operasi itu. Enggak sembuh-sembuh. Nih, tanah kuburan. Ya, kasih micin, kasih apa. Ya. Kamu makan ini tanah kuburan. Sembuh penyakitmu. Melepuh. Wis, makanan. Wah, seweneng ya ikhwa. Tanah kubur, mata boleh digoreng, krenseng ya ikhwa. Makan sama dia. Yo tambah mumet dah sih. Ya. Berapa harganya? 10 juta. Kasih 10 juta. Subhanallah. Sampai seperti itu. Bahkan menurut berita narasumber mereka itu kalau sudah acara kayak gitu, itu uang itu karungan. Bayangan. Uang itu karungan. Yang kita lihat karungan itu isinya apa? Isinya fulus. Dari orang yang datang. Yang datang bukan orang-orang ngecek-ngecek ya, ikhwah. Ya, yang datang kayak pejabat, gubernur, camat, kades, tokoh. Datang semua. Padahal kuburan ini sopo. Yang ngerti gak paham kuburan ini sopo. Bahkan mungkin kalau dicek itu bukan kuburan. Ya, mungkin bekas got mungkin dipakai bagaimana ya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Bayangkan. Kenapa? Fulus. Ya. Akhirnya hal semacamnya dilestarikan dan mereka merasa dapat keuntungan, ya, kuliner-kuliner yang ada di sekitar situ mulai ramai, senang, cukir-cukir dadakan pun wah udah ramai, kaya sugih mereka. Ya, akhirnya masyarakat semakin apa? Mengayomi, woi berkah tenanan dari Pak Wali Fulan, Bu Wali Sopo gak paham, pokoknya ini ngasih berkah ke saya ini, tahunan ini saya mesti dapat orderan kulineran ini, catering ini, rumah saya jadi penginapan dari tempat parkir, seweneng. Ya, nah itulah parahnya kesedihan orang sama sekarang, na'udzubillah min dzalik, sing disembah lagi Sopo, sing nyembah Sopo, ya, la haula wa la quwata illa billah, ya. Itu perbedaannya. Di antaranya. Walam yakun ahadu min arbabil hati tawaqid ya'taqid annaha takhluq wa tazuq wa tumit wa tuhi. Dan kalau kita lihat orang-orang yang menyembah para tauhid ini, mereka meyakini bahwasanya mereka tidak meyakini kalau yang disembah itu menciptakan, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan. Mereka tidak punya keyakinan semacam itu karena jelas kalau mereka punya keyakinan kayak gitu ya jelas kufurnya, ya. Ini kamu nyembah ini, kamu meyakini ini memberi kamu rezeki toh? Yo enggak toh. Ini kamu meyakini kalau ini menciptakan, mematikan? Yo enggak. Lo kenapa kamu sembah? Saya ini orang kotor, Mas. Saya ini orang banyak dosa, ujung rambut ujung kaki dosa toh saya ini. Kalau saya langsung menghadap Allah, angkat tangan, wah ditolak toh. Harus punya orbel, orang dalam, ya. Biar kita dungane nyampe kepada Gusti Allah kata mereka. Ya. Kayak orang kamu kalau ketemu presiden, presiden lagi konvoi kamu datang di tengah jalan, Pak Presiden, ya, langsung tanya, berondong sama pas pampresnya kamu, ya. Mati kamu, ya. Tapi harus ada punya orang dalam, birokrasi dulu biar kamu nyampe permintaanmu kepada presiden sama. Saya ini siapa, Mas? Saya ini kacung biasa, Mas, enggak ngerti apa-apa, Mas. Saya ini orang banyak dosanya, pagi mabuk, malam judi, ya. Habis itu mendekati sahur maling, saya ini orang jelek, saya orang bejat, Mas. Tapi saya punya sedikit kebaikan, saya pengen dapat berkahnya, Mas. Jadi ini orang, ya, akan menyampaikan doa saya kepada Sang Kuasa yang enggak menciptakan, enggak ngasih rezeki, enggak, toh, Mas. Tapi kan kita ini harus ada orang dalam biar bisa sampai ini doa kita kepada mereka. Syubhat lama, ya. Wa inna ma kanu yaf'aluna indaha ma yaf'aluhu ikhwanuhum minal musyrikin al-yawm 'inda tawaghitihim. Yang mereka lakukan di sisi berhala-berhala itu sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman mereka pada saat ini di depan tauhid-tauhid mereka. Dulu dan sekarang sama keyakinannya. Yang membedakan cuma objeknya saja. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asami. Mal kamu pakai sebutan wisata religi, mau kamu pakai ngalap berkah kepada wali, mau kamu pakai istilah takdimul awliya wassolihin, kabeh sama semua. Apa itu? Syirik. Fattabaha ula'i sanana mangkana qabalahum. Mereka mengikuti ajaran orang-orang sebelum mereka. Ghalaba syirku ala aktsari nufusi dhuhuril jahl wa khafa'il ilm wa ghalabat at-taqalid. Dan kesyirikan pun mulai menjamur di tengah-tengah masyarakat karena kejahilan yang semakin meluas, ilmu yang sudah mulai punah, taklid membabi buta kepada sosok dan tokoh yang semakin merambah. Wa syarul ma'rufu munkara wal munkaru ma'rufa was sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Yang baik katakan jelek, jelek dikatakan baik, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Hakadha huwa sya'n, ikhwah. Ini kenyataannya. Ya, orang kalau beribadah kepada kuburan, ini tauhid yang murni, kata mereka. Iki tauhid, iki mas. Siapa bilang kita syirik? Ini tauhid. Apalagi didukung sama tokoh-tokoh mereka. Ya. Pokoknya modalnya bisa baca wiritan tibaan, ya. Kemudian ceramai enak, wis cocok, bikin gelar, ya. Tabligh Akbar Daurah atau semisal itu, ya. Kemudian ngajak mereka untuk ngalap berkah kepada orang-orang soleh ilahi. Na'udzubillah min dalik. Ya, itu kenyataannya. Sementara orang yang menyerukan kepada la ilaha illallah, kulu la ilaha illallah tuflihu, dikatakan apa? Ini yang enggak benar, ya. Ini mengotori kesucian para wali. Ini orang ini enggak ngerti kedudukan para wali. Ini orang ini berani melecehkan kesucian para wali. Hakadha huwa syan. Itu kenyataannya. Wa nasya'a fi dhalika as-saghir wa harima 'alaihi al-kabir wa tumisatil 'alam wa ishtaddat ghurbatul Islam. Pada fitnah ini anak kecil menjadi tua mendadak, yang tua menjadi sangat tua, ya, pilar-pilar kebaikan pun hilang dan keasingan Islam pun semakin nampak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi teringat ucapannya Ibnu Mas'ud, ya. Beliau pernah bertanya kepada para murid-muridnya, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana kondisi kalian nanti ketika fitnah itu muncul? Yang membuat anak kecil itu tua mendadak. Yang membuat orang tua itu cepat mati. Ya. Kemudian yang baik dikatakan jelek, jelek dikatakan baik. Para tabi'in saat itu otomatis kaget. Kapan itu wahai Ibn Mas'ud? Kita enggak mendapati hal itu sekarang. Itu kapan terjadinya? Kata Ibn Mas'ud, itu akan terjadi kalau kalian nanti dibukakan dunia kalian. Kemudian kalian mengejar dunia itu dengan akhirat kalian, amanah semakin hilang, orang jujur semakin langka, disitulah kehancuran Islam dan disitulah fitnah itu akan muncul. Satu lagi, watufuqtiha lighairiddin, dan ketika kamu semangat belajar bukan pada urusan agamamu. Na'udzubillah min dzalik. Walakin la tazalu ta'ifatun minal usobatul muhammadiyyati bilhaqqi qa'imin wali ahli syirki wal bid'i mujahidin ila ayyadithallahu al-arda wa man 'alayha wa huwa khairul warithin. Tapi akan ada terus sekelompok umat dari kaum Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran yang nyata, memerangi kebid'ahan dan kesyirikan, dan mewarisi bumi ini dan yang ada di atasnya, dan mereka sebaik-baik pewaris. Naam. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم اللهم آمين. وفيها صرف الإمام الأموال التي تصل إلى هذه المشاهد من عابديها فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين. Termasuk fikih dari peristiwa Taif adalah selayaknya bagi seorang penguasa untuk menyalurkan harta-harta yang dipersembahkan dari para penyembah kepada para berhala. Wajib bagi imam untuk menyalurkan pada kepentingan jihad dan kepentingan kaum muslimin secara umum. Demikian pula harta-harta yang diwakafkan untuk para berhala dialihkan pada kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah, ini fikih yang baru, ya, Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada tempat-tempat kesyirikan yang dihancurkan, alhamdulillah, banyak perbendaharaan di situ, diapakan, serahkan kepada penguasa setempat yang nanti akan diolah untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Oh, di situ ada bankernya, ada tempat penyimpanan uangnya, emas, perak, ada semuanya, ambil, kasihkan ke negara, negaranya akan ngolah. Oh, ini dibikin jalan, ya. Ini dibikin tempat-tempat fasilitas umum, wa ila akhirih, wa hakadha. Tayyib, intaha. Selesai kita membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah itu penulis menyebutkan peristiwa yang akan terjadi pada tahun yang ke-9. Ihrusu 'ala talab ya rijal. Belajar sing rajin ya ikhwah. Ya. Barakallahu fiik. Satu masalah yang antum pelajari. Satu perkara agama yang kamu pahami itu merupakan di antara sebab kebaikan untuk umat. Ya. Umat kita ini mereka, ya. Banyak di antara mereka itu yang punya semangat untuk belajar tapi salah jalan. Banyak di antara mereka itu yang antusias terhadap ilmu dan kebaikan tapi salah jalur. Ketemunya sama a'immah mudillin, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketemunya dengan para tokoh-tokoh yang memiliki tendensi dunia. Yang mereka mengatasnamakan agama, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Itu banyak ya ikhwah. Hendaknya kita yang tahu kebenaran, ngerti sunnah, ngerti tauhid, semangat belajar. Kalau kita sudah berhasil, sampaikan kepada umat. Barakallahu fiik. Karena kita semua akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwah. Kita ini juga manusia, bertambah usianya. Ya, kita tidak tahu siapa yang dahulu akan menghadap sang pencipta. Ya, kalau kita semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan datang sayati daurukum. Akan datang masa kalianlah yang harus tampil di hadapan umat untuk menyampaikan kebenaran di hadapan mereka. Fahrisu ya ikhwah. Tanya kita semangat. Dan semoga kita terpilih termasuk dari ta'ifah yang dikecualikan dari kehancuran yang ada. Dan diberi istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma amin.